Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini yang sejuk karena ada AC, kita masih bisa sholat jamaah, sholat zuhur berjamaah dan menjalankan suatu anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menuntut ilmu. Bahkan dikatakan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu atau mencari ilmu itu adalah hukumnya fardu bagi setiap muslim. Ya, maksudnya muslim dan muslimah. Ya, meskipun di dalam teks hadis yang sahih disebutkannya hanya muslim, tapi maksudnya muslim dan muslimah. Dan dalam semangat yang dikatakan sama Imam Asy-Syafi'i, faman arada dunya fa'alihi bil ilmi, waman arada al-akhirata fa'alihi bil ilmi, waman arada huma fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka baginya ilmu, harus menuntut ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka baginya ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka baginya adalah ilmu. Sejarah keilmuan Islam dalam, misalkan di dalam kajian fikih, seringkali al-ghulwu fid-din, terjadinya bid'ah-bid'ah, terjadinya hal-hal yang di luar Islam yang dengan semangat keislaman itu muncul karena semangat untuk beragama tinggi, semangat spiritualitas tinggi, tetapi tidak dibarengi dengan ilmu. Nah, ini sejarah Ghulwu Fiddin. Jadi ada kitabnya khusus tuh, sedemikian tebalnya. Al-Ghulwu Fiddin, jadi berlebih-lebihan dalam hal beragama itu banyak muncul penyebab utamanya dari banyaknya berlebih-lebihan dalam beragama itu adalah karena qillatul ilmi, karena kekurangan ilmu, karena sedikitnya ilmu tetapi semangatnya tinggi. Sehingga seringkali memunculkan hal-hal yang sebetulnya dihalalkan dibilang haram. Kalau yang haram dibilang halal itu biasanya orang malas. Ya. Yo cari yang halal aja susah. Cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini orang malas nih. Ini orang malas. Tetapi karena saking semangatnya berislam, sesuatu yang halal diharamkan, padahal itu dosanya sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna wal muslimuna inda syurutihim illa syartan halal harama wa harramal halala. Bahwa apabila dua orang muslim sudah bersepakat melakukan perjanjian untuk melakukan suatu hal, maka dia secara syar'i wajib memenuhinya. Ya. Misalkan Anda sudah berjanji, misalkan saya sudah berjanji untuk datang di masjid ini untuk sholat zuhur, dan saya menyatakan iya saya akan datang, maka bagi saya secara hukum syar'i hukumnya wajib untuk memenuhi janji saya itu. Wal muslimuna ala syurutihim. Tapi illa syartun halal harama wa harramal halala, kecuali perjanjian itu atau persyaratan yang disampaikan atau perjanjiannya, kesepakatan yang disepakati itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi dua-duanya disandingkan oleh Rasulullah dalam satu level yang sama yang dikecualikan. Jadi kalau Anda buat perjanjian sama saudara, bahkan janji-janji yang ringan, maka hukumnya secara syar'i itu wajib dipenuhi. Hukumnya wajib dipenuhi. Al-muslimuna ala syurutihim illa syartun halal harama au harramal halal. Sepanjang syarat itu tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula mengharamkan yang halal. Nah, belakangan lagi ngetren nih sekarang, alhamdulillah semangat keberislamannya umat Islam di Indonesia lagi naik. Ini suatu hal yang harus sangat kita syukurin. Bahkan juga berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya muamalah. Ya, sifatnya muamalah. Tetapi kita juga harus punya dasar ilmu. Jangan sedikit-sedikit haram, jangan sedikit-sedikit haram gitu. Karena mengharamkan sesuatu yang halal itu juga sama besar dosanya dengan orang yang menghalalkan yang haram. Ya. Kita bahas tentang harta. Saya diminta oleh panitia untuk membahas tentang bagaimana penguatan ekonomi umat. Langsung di kepala saya terbayang bahwa ekonomi umat akan kuat manakala dimulai dari kita sendiri dan dari keluarga kita. Dan ketika berhubungan dengan ekonomi, maka hukum yang berlaku adalah hukum muamalah maliyah, hukum muamalah transaksi antara sesama manusia. Dan transaksi itu banyak berkaitan sama harta. Ya. Bertransaksi banyak bersinggungan dengan harta. Sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi di dalam Jami'i. Jami'i itu nama kitabnya, Jami' at-Tirmizi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba' an umurihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi madha amila fihi wa an malihi min ayna iktasabu wa fima anfaqahu. Pada hari kiamat nanti, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat nanti kaki dari seorang hamba tidak akan beranjak. Maksudnya beranjak itu pada saat terjadi perhitungan di hari hisab. Nggak akan bergerak, nggak akan maju kecuali ditanya untuk empat hal. Yang pertama ditanya adalah an umurihi fima afnahu. Bagaimana dia menggunakan umurnya? Tentang umurnya bagaimana dia menggunakannya? Sejak dia balig itu digunakan untuk apa? Apabila digunakan untuk sesuatu yang sudahkah dia memenuhi kewajiban-kewajibannya dan meninggalkan larangan-larangan Allah? Jika sudah, maka dia selamat. Tapi jika tidak, fahalaka dalam sebuah tafsir disebutkan. Maka apabila dia ditanya tentang umurnya dan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan umurnya, maka dia akan halaka, celaka, akan binasa, akan diazab. Pertanyaan pertama. Baik, sejak ini semua kewajiban agama sudah dipenuhi, semua larangan sudah dijauhi, sudah tidak dikerjakan. Dia selamat. Tetapi pertanyaan kedua, wa an jasadihi fi ma abla. Dengan jasadnya digunakan untuk apa? Pada hari pembalasan tidak ada lagi kita bisa berbohong. Semua jasad kita akan menjadi saksi atas apa yang kita perbuat pada masa hidup kita. Jadi apa yang digunakan oleh jasad kita, kita ditanya pada hari kiamat nanti. Kita gunakan untuk jalan kemana? Jalan ke masjid, alhamdulillah. Ya, jalan ke tempat yang maksiat, fahalaka, maka binasa, celaka, diazab. Wa an ilmihi madza amila fihi. Dan dengan ilmunya, sudah punya ilmu, apakah dipraktekkan apa enggak? Nah, dipraktekkan ini bisa juga beberapa tafsir menafsirkannya diamalkan dan diajarkan. Maka ada hadis yang berbunyi balighu anni walau ayah, sampaikan kepadaku walau satu ayat. Para ulama ada dua pendapat. Apakah berdakwah itu hukumnya fardu ain apa fardu kifayah? Atau sunnah atau mubah. Nah, pendapat yang rajih yang kuat itu ada dua. Yang pertama adalah fardu ain. Yang kedua adalah fardu kifayah. Yang sunnah itu enggak begitu kuat pendapatnya. Yang mengatakan fardu ain sandarkan kepada hadis balighu anni walau ayah. Sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Imam Syafi'i berpendapat yang kedua, Imam Syafi'i dan Imam Malik kalau saya tidak salah, itu berpendapat bahwa fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Fardu kifayah itu kewajiban. Kifayah, kifayah itu artinya cukup. Artinya cukup, ya. Banyak dicontohkan bahwa fardu kifayah itu sholat jenazah misalkan. Dalam sebuah kompleks, dalam sebuah perumahan, ada yang meninggal, gak ada yang mensolatkan, seluruh muslimin bisa berdosa. Tapi kalau ada satu, dua, atau beberapa orang yang mensolatkannya, maka gugur. Karena dianggap cukup satu orang mensolatkannya. Tetapi dalam hal dakwah, ketika fardu kifayah hukumnya adalah apakah sudah cukup atau belum. Sudah memadai belum orang-orang yang berilmu yang menyampaikan ilmunya. Kalau enggak masih menjadi beban semua muslim. Jadi kewajibannya bukan hanya kewajiban menyampaikan, tetapi juga kewajiban mendapatkan ilmunya, ya. Adalah menyesatkan apabila tidak memiliki ilmu, atau ilmunya setengah-setengah tapi menganggap bahwa yang lain salah. Ini dekat-dekat kurban, banyak sekali broadcasting-broadcasting yang menyesatkan kadang-kadang, mohon maaf. Ada yang mengatakan bahwa kurban itu cukup saja satu orang, satu keluarga. Satu kambing, satu keluarga. Tidak harus setiap orang, berkurban. Itu bersandarkan kepada hadis ketika Rasulullah SAW menyembelih satu ekor kambing. Rasulullah mengatakan hadzal Muhammad wali ahli Muhammad wali ummati Muhammad. Ini saya menyembelih untuk atas nama Muhammad, untuk atas nama keluarga Muhammad, untuk atas nama umatku. Umat Muhammad. Dari hadis ini disimpulkan bahwa kurban cukup satu untuk satu keluarga. Hadis ini betul-betul. Hadis ini betul adanya. Tetapi kita harus lihat hadis yang lain, bahwa ada juga hadis yang mengatakan kambing itu untuk satu orang, sapi itu untuk tujuh orang. Dalam ilmu usul fiqh ada, dan ilmu mustalah hadis, ada jam'ul hadis. Jadi satu hadis dengan hadis yang lain, apabila tidak diketahui bahwa hadis yang satu menghapus hadis yang lain, maka kita bisa gabungkan dua hadis itu dalam satu pemahaman yang sama, yaitu artinya apabila enggak mampu, maka satu kambing untuk satu keluarga boleh. Tetapi kalau kira-kira orang yang kerjanya bagus, pendapatannya bagus, kayak wajah Bapak Ibu sekalian misalkan, amin. Ya kalau mau korban satu keluarga, itu ada terdiri dari tiga orang anggota keluarga, ada bapaknya, ada ibunya, terus ada anaknya, misalkan anaknya satu, ya korban tiga boleh. Bahkan dianjurkan satu orang satu misalkan. Tapi kalau gak mampu, satu orang, satu keluarga, satu kambing gak apa-apa, boleh. Dari hadis yang kedua, dari hadis yang pertama tadi. Sementara hadis kedua, satu kambing berlaku untuk satu orang, dan satu ekor sapi atau satu ekor unta berlaku untuk tujuh orang, itu juga hadisnya sahih. Ini dua hadis sahih semua. Artinya jangan sampai kita mengatakan bahwa cukup satu aja, gak boleh lebih dari satu untuk satu keluarga, itu bisa menyesatkan. Bisa menyesatkan. Artinya apa? Belum baca hadis yang kedua bahwa ada satu kambing untuk satu orang, tujuh ekor, satu sapi untuk tujuh orang. Jadi satu orang satu bagian dalam satu sapi itu berserikat tujuh orang untuk berkurban. Itu juga ada hadisnya. Maka tinggal disatukan aja dua pemahaman hadis ini, bahwa kalau memang enggak mampu boleh satu untuk satu keluarga. Bahkan mungkin seumur hidup udah nabung 10 tahun ya, ada ibu-ibu kemarin sempat ini juga viral juga, ibu-ibu yang dia seorang pemulung sekian tahun, akhirnya dia bisa berkurban dalam seumur hidupnya sekali berkurban, boleh-boleh. Ya, artinya jangan ketika orang satu keluarga, setiap orang satu menjadi salah, enggak, ini. Ilmunya juga harus dipenuhi, dan juga habis itu kewajiban menyampaikan ilmunya atau mengamalkan ilmunya, mengamalkan dan menyampaikannya. Wa an ilmihi madza amila bihi. Jadi salah satu yang ditanya di akhirat adalah dengan ilmu yang dimilikinya, apa yang dilakukan dengan ilmu itu? Apakah dia perbuat, apakah dia sampaikan apa enggak? Dan para ulama bersepakat bahwa berdakwah itu hukumnya fardu. Ada yang bilang fardu ain, ada yang bilang fardu kifayah. Kalau yang jumhur mengatakan fardu kifayah, sama selama dakwah itu sudah dicukupkan dengan orang-orang yang melakukan dakwah sekarang, maka kewajiban itu gugur bagi muslim yang lain. Tetapi kita dalam lingkungan keluarga kita, kita wajib untuk berdakwah di lingkungan keluarga kita paling tidak. Mohon maaf, misalkan ada anggota keluarga kita yang belum menutup auratnya, wanita misalkan sudah balig, sudah dewasa, ya kita bisa kasih tahu. Paling enggak ketika kita nanti di yaumul hisab ditanya, kita sudah menyampaikan dengan ilmu kita. Paling enggak itu. Kewajiban itu kita harus sampaikan. Menjadi jangan-jangan itu fardu ain untuk keluarga kita. Gitu. Ketika ada sesuatu hal yang kurang tepat gitu ya, misalkan di keluarga kita masih ada yang berinteraksi dengan mungkin minuman keras di lingkungan kita, di komunitas kita, paling enggak kita menganjurkan itu. Karena kita tahu ilmunya bahwa itu haram. Misalkan ya. Dalam keluarga kita ada orang yang mampu tapi enggak mau berkurban. Nah, kita ingatkan. Ini suasananya kurang dari 10 hari lagi kita Idul Adha. Ya. Itu salah satu hal yang ditanya. Salah satu hal yang ditanya. An ilmihi madza amila fi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Khusus berkaitan sama harta, ditanya dua, bagaimana mendapatkannya dan bagaimana menggunakannya. Ya, tidak ditanya banyak apa sedikit yang didapatkan. Nah, perhatiin. Jadi kaya atau miskin itu bukan target secara Islami, enggak. Yang dituntut buat kita adalah memaksimalkan ikhtiar, memaksimalkan usaha. Kalau kita bekerja sungguh-sungguh dengan cara yang halal, maka kita berpahala atas halal itu. Sementara rezeki yang kita terima adalah bonus. Adalah semua saya yakin, semuanya yakin bahwa rezeki itu kan dari Allah, betul? Bukan dari perusahaan kita. Sehakikinya, ya. Bahwa rezeki itu dari Allah. Kewajiban kita apa? Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita? Untuk ikhtiar. Maka yang ditanya di akhirat nanti, min aina iktasabahu, dari mana dapatkan hartanya? Wa fima anfaqahu, dan bagaimana menginfakkannya, menafkahkannya, membelanjakannya gimana? Jadi kata-kata infak itu artinya belanja. Jadi, makanya memberikan nafkah kepada keluarga dibilangnya, ya, nanti memberikan uang belanja kepada keluarga. Itu hukumnya apa? Wajib bagi kepala rumah tangga, bagi seorang suami, bagi seorang bapak. Ya. Nah, ini kita dipertanggungjawabkan, kita diminta pertanggungjawaban atas harta kita. Dari mana kita memperolehnya? Apakah dengan cara-cara yang halal? Apakah dengan cara-cara yang haram? Itu ada opsi. Opsinya ada di siapa? Ada di kita. Kita mau pakai apa? Mau pakai cara yang halal atau mau pakai cara yang haram? Terserah kita. Coba perhatikan. Kadang-kadang orang yang sudah pendapatannya cukup besar tetap korupsi. Padahal kalau dia memilih untuk tidak korupsi saja, kira-kira dia tetap kaya nggak? Insya Allah tetap kaya, wong rezeki sudah di tangan Allah, ya. Di Lauhul Mahfuz sudah dicatatkan bahwa si fulan rezekinya sebegini, itu udah ada. Loh, ngapain kalau gitu kerja? Karena kerja itu berpahala. Karena ikhtiar itu hukumnya wajib. Jadi bukan berarti bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala dan rezeki itu dari catatan kita menjadikan kita malas-malas, enggak. Karena bekerja kita itu adalah ikhtiar kita dan ikhtiar itu hukumnya wajib. Dan dalam ikhtiar itulah kita dihisab nanti. Ikhtiar kita pakai opsi apa? Pakai cara yang halal atau pakai cara yang haram? Itu. Dan fima anfaqahu, kita pakainya bagaimana? Sehingga harta yang kita terima, rezeki yang kita terima, kita juga harus belanjakan sesuai dengan hukum Islam. Maksudnya apa? Kita belanjakan untuk hal-hal yang baik, untuk menafkah keluarga, untuk pendidikan anak kita, untuk menggaji orang-orang yang bekerja sama kita, untuk makan kita. Kalau dipakai untuk hal-hal yang maksiat, ya kita dihisab juga di akhirat nanti. Kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan harta kita, maka fahalaka, kata dalam sebuah tafsir, artinya kita akan binasa, akan diazab pada saat itu. Dan khusus kalau tadi ilmu bagaimana dia mengamalkannya, jasad bagaimana menggunakannya, umur bagaimana menggunakannya. Tapi khusus untuk harta ditanya dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana mendapatkannya dan bagaimana membelanjakannya. Dua-duanya dihisab. Opsinya dari siapa? Ada di kita. Ya. Nah, belakangan lagi ada euforia bahwa kita kalau bisa belanja dari sesama muslim. Ini adalah keberpihakan yang baik. Tetapi jangan sampai disalah tafsirkan tentang hukumnya. Ketika saya ditanya, bolehkah kita bermuamalah atau belanja atau membeli dari non-muslim? Boleh nggak? Dari orang kafir? Boleh nggak? Hukumnya tetap boleh. Jangan karena euforia, tadi al-ghu fid-din tadi, berlebih-lebihannya. Jangan karena euforia untuk membela ekonomi umat, akhirnya mengharamkan. Derajatnya, kalau kamu menganjurkan untuk berbelanja kepada sesama muslim, derajatnya jangan sampai kita mengharamkan untuk berbelanja kepada yang non-muslim. Itu jangan sampai. Artinya apa? Kita tetap, keberpihakan itu penting. Iya, harus. Kalau memang masih bisa. Semaksimal mungkin kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga kita untuk belanja ke sama muslim. Apalagi belanja ke warung-warung yang bukan minimarket misalkan. Yang warung-warung yang di tangga kita. Tuh, yang belakangan mulai jarang kita temukan sekarang dengan menjamurnya minimarket misalkan. Dan kalau ada pedagang sayur keliling di dekat rumah kita, nggak usah ditawar lah. Orang kita kalau ke mall juga nggak pernah nawar, bukan? Kalau kita apa misalkan, maaf ya, kalau naik taksi misalkan, kadang-kadang ngasih tips giliran naik ojek nawar gitu. Ini agak kontradiktif nih kita nih kadang-kadang nih. Nah kayak gitunya kita juga harus. Nah itu tapi derajatnya pada derajat anjuran, tarhib, tarhib atau tarhib lah, lebih ke anjuran. Keberpihakan itu penting, iya penting. Tetapi jangan karena kita berpihak itu menjadikan kita melanggar hukum juga. Melanggar hukum fikihnya maksud saya. Melanggar hukum fikihnya, wah kalau gitu haram belanja di sana. Enggak haram derajatnya. Enggak sampai haram. Itu harus pakai ilmu tuh. Nah, kenapa demikian? Nah, ternyata Rasulullah juga pernah bertransaksi dengan seorang Yahudi, bahkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis nomor 2916 yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat sedangkan bajunya masih digadaikan kepada orang Yahudi dengan 30 sak gandum. 30 sok gandum. Rasulullah waktu itu membeli sok gandum tapi enggak punya uang, dia menggadaikan baju besinya. Karena gadai maka lunas. Artinya jangan sampai kita punya anggapan bahwa Rasulullah itu meninggal dengan membawa hutang, enggak. Karena dia menggadaikan maka dengan dipegang gadainya itu menjadi milik si pemberi pinjaman maka menjadi lunas. Ya. Nah, ini ada riwayat seperti ini. Artinya apa? Rasulullah juga melakukan transaksi muamalah dengan yang non-muslim. Gitu. Bahkan ada yang saking semangatnya, hukum berhutang itu haram. Hanya Rasulullah berhutang. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berhutang. Artinya, semangat-semangat keislaman itu harus dibarengin sama ilmu. Ilmu-ilmu syar'i juga. Jangan sampai ghulwu fid-din, berlebih-lebihan dalam agama. Itu sejarahnya dari dulu tuh kayak gitu tuh. Saking semangatnya beragama, muncullah ibadah-ibadah baru. Karena dianggap ini semakin takarrub kepada Allah, padahal enggak diajarkan. Nah, ini yang perlu kita, maka pentingnya ilmu tuh. Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Faman arada ad-dunya fa'alihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alihi bil ilmi." Ibu bapak sekalian, sehingga dengan kondisi umat Islam yang sekarang, alhamdulillah sudah ada awareness, sudah ada kesadaran yang cukup baik di kalangan umat untuk kita saling menguatkan perekonomian dari umat ini. Dan itu harus dimulai dari keluarga kita. paling enggak, mohon maaf kalau saya boleh kasih contoh, ketika misalkan anak saya mau jajan, saya sarankan kamu cari, saya ngomong ke anak saya, kamu cari makanan atau jajanan yang ada logo halalnya. Paling enggak itu. Dari sejak dia kecil. Wah, dia hunting tuh ya. Oh, nemu nih, Pak. Nah, dia kan. Ketika enggak ada halalnya, jangan kamu cari. Jangan kamu makan, jangan kamu beli. Dari kecil sudah kita tanamkan untuk memang hanya makan yang, makan makanan yang halal. Ya. Tapi gimana kalau ada warung yang tidak ada sertifikat halalnya, ada restoran yang ada sertifikat halal, tapi dia nulis halal sendiri. Itu halal apa enggak? Mungkin halal. Tetapi Majelis Ulama Indonesia tidak bertanggung jawab atas kehalalannya. Kalau yang sertifikat halal oleh MUI itu artinya Majelis Ulama Indonesia pernah melakukan audit dan dinyatakan halal. Tapi kalau nggak pakai sertifikat halal gimana? Karena ada orang juga, ah nggak usah pakai sertifikat halal tuh, cuma ininya MUI doang. Ya bisa jadi halal. Bisa jadi halal. Tetapi MUI tidak bertanggung jawab atas kehalalannya. Gitu. Nah, dalam hukum muamalah, yang menjadi objek hukumnya apa? Yang menjadi objek hukumnya adalah objek transaksinya. Transaksinya, bukan orangnya. Nah, saya ulangin. Yang menjadi hukum objek hukum muamalah itu adalah transaksinya. Bukan orangnya. Artinya apa? Ketika meskipun orangnya muslim, tapi kalau objek transaksinya haram, tetap aja haram. Maaf, Anda taruhan bola dengan sama muslim halal nggak? Nggak boleh, haram. Karena taruhan, judi. Ya. Tetapi Anda beli air putih, air mineral dari non-muslim halal nggak? Halal. Jadi bukan objeknya, bukan orangnya, tapi transaksinya apa? Meskipun dengan Pak Haji yang hajinya dua kali, misalkan gitu, kayak naik, tukang bubur naik haji aja nih. Tapi kalau transaksinya transaksi minuman yang haram, ya tetap aja haram transaksinya. Meskipun dengan sesama muslim nih. Ya. Tapi kalau meskipun dengan non-muslim, tapi kalau barangnya haram, barangnya halal, ya halal. Apalagi dengan non-muslim, barangnya haram, itu jelas haram banget. Gitu. Tetapi ketika ada sesama muslim jualan barang yang halal, ada yang non muslim jualan yang halal, itu opsinya di kita. Wah, kita milih hanya beli dari yang muslim, boleh aja. Gitu. Tanpa harus mengharamkan yang itu haram tuh, soalnya yang jualan enggak sampai level itu. Anjuran itu boleh. Nah. Baik, waktu kita tinggal sedikit untuk menuju jam 1, mungkin saya buka tanya jawab berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini. Silahkan. Kalau ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Semoga bisa dipahamin. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri kajian ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.